إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar ba'd. Selesai kita membaca syarah dari qaul al-muallif wa bi i'adatil arwahi ila al-ajsad, yakni dan aku beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad-jasadnya. Qala syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fayakumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Selanjutnya kata Syekhul Islam, maka di saat itu setelah ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasad yang Allah subhanahu wa ta'ala susun kembali, fayakumun nas, maka manusia pun berdiri, ya, bangkit dari kubur-kubur mereka, li rabbil alamin, menuju rabbul alamin, ya, sebagaimana di dalam surat al-mutaffifin, ya, yawma yakumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia bangkit, ya, dari kubur-kubur mereka menuju Rabbul Alamin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, ya, tidak tertutup selembar benang pun. Ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Ada sebagian riwayat hadis disebutkan buhman, jadi dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya, manusia ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan menuju mahsyar, demikian keadaannya. Tidak ada yang beralas kaki, tidak ada yang berpakaian, ya, tidak ada yang dalam keadaan berkhitan. Demikian pula, tidak ada yang membawa harta sekecil apapun. Qala al-allamah asy-syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang demikian sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, muhti'ina ila da' yakulul kafiruna hadha yawmun asir. Mereka manusia bangkit dengan cepat menuju ad-da', sang penyeru. Di saat itu orang-orang kafir Mereka berkata, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sangat sulit. Ini yang dihadapi oleh orang-orang kufar. Mereka menyatakan bahwa ini adalah hari yang sangat sulit. Kata Asy-Syari rahimahullah, yukhrijuhumullahu minal ajdathi wahum hufatan uratan wahum hufatun uratun ghurlun. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia minal ajdath, yani minal kubur, dari kuburan-kuburan mereka. Wahum hufatun uratun ghurlun, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan. Demikian sebagaimana awal penciptaan mereka. Qala Allahu Azza wa Jal. Allahu Azza wa Jal menyatakan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia bangkit menuju Rabbul Alamin. Hadha thabitun fi sharihil Qur'anil Karim wa jaa'a fi sunnatil karimah. Ma thabata an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينظر أو يرى بعضنا عورة بعض قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Yang demikian, yang dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka adalah perkara yang telah sabit, telah sahih di dalam ayat Al-Quran yang demikian jelas, tegas. Dan demikian pula telah datang di dalam sunnah yang mulia. Sebagaimana yang telah sabit dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan menuju Rabb kalian dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan. Bulan kemerdekaannya dia merdeka. Faqalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan demikian. Ya, tidak ada yang berpakaian, semuanya dalam keadaan tanpa tertutup aurat-aurat mereka. Lihat di sini rasa malu yang ada pada wanita-wanita mulia. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang duru au yara ba'duna aurata ba'd, apakah di saat itu sebagian akan melihat aurat sebagian yang lain?" Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat di dalam surat Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nu yughni. Pada hari itu Allah memberitakan sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Nabi. Pada hari itu setiap dari mereka manusia yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada kesempatan ataupun pikiran untuk memperhatikan orang lain. Bahkan sebagian berusaha untuk lari dari yang lainnya. Ya, sebagaimana pada sebelum dari ayat-ayat ini atau sebelum dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pada hari itu ya, seseorang akan berupaya untuk lari dari saudaranya, khawatir dituntut dengan apa yang telah dia perbuat terhadap saudaranya. Wa ummihi wa abih, demikian juga dia berupaya untuk menjauh dari ibu dan ayahnya, khawatir dengan tuntutan-tuntutan yang harus dia hadapi terkait dengan hak kedua orang tuanya. Wa sahibatihi wa banih, dan dia berusaha untuk lari dari istri dan anak-anaknya, khawatir dan apa yang akan dia hadapi dari tuntutan atas hak yang harus dia tunaikan terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi demikian yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kengerian yang ada pada hari itu, sehingga tidak ada di saat itu meskipun mereka manusia dikumpulkan di tempat yang sama dalam keadaan mereka tidak tertutup aurat-aurat mereka untuk kemudian satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Kemudian kata Syekhul Islam selanjutnya, tadnu minhumus syams. Di sini tanpa alif mungkinnya. Ya, pesannya tadnu minhumus syams. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد. Dan setelah manusia dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka matahari mendekat kepada mereka, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa di saat itu matahari demikian dekat di atas kepala para makhluk sejarak satu mil. Terkait dengan mil di sini ada dua tafsir. Yang pertama, mil jarak yang dikenal, yang itu juga jarak yang tidak jauh. Ya, hanya hitungan kilo. Tafsir yang kedua, mil, ini batang, ya, yang digunakan untuk memakai celak. Dan tentunya ini jarak yang lebih pendek lagi. Dan perkara-perkara akhirat, kehidupan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Di mana ketika matahari didekatkan sedemikian dekat, tidak kemudian mereka manusia binasa. Tidak sebagaimana seandainya yang demikian terjadi kehidupan dunia ini. Watung sabu al mawazin, dan di saat itu pun ditegakkan timbangan-timbangan amal. Wa tuzanu biha a'malul ibadi, dan di saat itu ditimbanglah dengan timbangan-timbangan tersebut amal-amal para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Maka siapa saja yang timbangan amalan-amalnya berat, yakni amal-amal kebaikannya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar meraih al-falah, meraih kebahagiaan. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, adapun siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, lebih berat amalan kejelekannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka berada di jahannam dan kekal di dalamnya. Kita lihat keterangan Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala aqidatu ahli sunnati wal jamaah al-ta'ifati al-najiyah al-mansurah yu'minuna bidunuwi al-shamsi min ru'usi al-khala'ik qadra milin aw milaini yawm al-qiyamah. Akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Taifah An-Najiyah, kelompok yang selamat, Al-Mansurah, yang ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yu'minuna bidunuwi syamsi min ru'usil khala'ik, mereka beriman dengan kedekatan matahari pada yaumul kiamah tersebut dari kepala-kepala makhluk. Qadra milin aw milaini, ya, sejarak satu mil atau dua mil, yaumal kiamah, pada hari kiamat tersebut. Lisubuti dzalika fi al ahadits as sahihah sanadan wa matnan, dikarenakan telah sabitnya hal yang demikian di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, baik tinjauan secara sanad, demikian juga secara matan. Kama fi hadith syafa'at at-tawil, sebagaimana dalam hadith tentang syafa'at, hadith yang panjang. Wa fihi, di mana di dalam hadith tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan inna syamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablughal 'araqu nisfal udhni, wa matahari pada hari kiamat nanti akan mendekat, yakni didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala-kepala makhluk, sampai-sampai dengan sebab dekatnya matahari tersebut, dan ya, setiap orang berkeringat sesuai dengan keadaan amalannya, sesuai dengan keadaan amalannya, dan ini juga perkara yang tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Bagaimana mereka dikumpulkan di satu tempat yang rata, tidak ada cekungan sedikit pun. Bersamaan dengan itu keadaan masing-masing berbeda-beda. Ada yang keringatnya mengucur, membanjiri dirinya hingga sampai ke mata kakinya. Ada yang sebagiannya sampai di betisnya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis syafaat ini, sampai-sampai keringat, ya, dari sebagian mereka sampai di pertengahan uzun, pertengahan telinganya. Ini menunjukkan di antara ahwal yaumil qiyamah, di antara kengerian-kengerian ya, jamak dari haul, ya, yang terjadi pada yaumul kiamah. Orang berkeringat demikian rupa sampai-sampai terendam dengan keringatnya sendiri. Al-hadith. Kemudian, kama yu'minu ahlu sunnati wal jama'ah binasbil mawazini lisubuti dhalika fi nususil kitab wa sunnah. Sebagaimana pula ahlu sunnah wal jama'ah mereka beriman dengan ditegakkannya timbangan-timbangan, dikarenakan yang demikian telah sabit di dalam nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan, timbangan amalan di hari itu, yakni yaumul qiyamah, ini perkara yang hak, benar adanya, hakiki. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa saja yang timbangan amal-amal kebaikannya berat, lebih menang dibandingkan amal-amal kejelekannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar meraih kebahagiaan. Wa ghairuha fil Qur'ani katsir, dan selain ayat ini di dalam Al-Qur'an demikian banyak yang menerangkan tentang mizan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minas sunnati, adapun dari as-sunnah, qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan fakilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, ada dua ucapan, habibatani ila ar-rahman, yang demikian dicintai oleh ar-rahman. Ini menunjukkan penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan sifat cinta mahabbah yang ada pada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amal-amal salih, sebagaimana pada hadis ini demikian juga mencintai, ya, pelaku amal salih, ya, sebagaimana pada hadis inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ya. Ada ayat, ya, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencintai pelaku amal salih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafifatan 'alal lisan. Di mana sifat amalan ini sesuatu yang ringan untuk diucapkan, bukan sesuatu yang sulit, ya, bukan sesuatu yang panjang. Ya, Nabi menyatakan khafifatani alal lisan, ya, bersamaan ringannya untuk diucapkan. Ternyata mayoritas kita, ya, lalai, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsaqilatani fil mizan, yang menjadi syahid dari hadis bahwa amalan ini bersamaan ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, ternyata demikian berat di dalam timbangan amalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat tersebut, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ini dalil dari as-sunnah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal jazaa'u 'indallahi min jinsil 'amal, dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala min jinsil amal, sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh setiap kita manusia. Sesuai dengan itu pula yang akan didapatkan. Kemudian wal waznu yakunu lil amili wal amali was sahifah. Beliau menyatakan bahwa timbangan yang akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan nanti di yaumul kiamah, ya, timbangan itu digunakan untuk menimbang amil. Ini pelaku perbuatan. Wal amal, demikian pula ya, menimbang amalannya, perbuatan. Was-sahifah, dan akan digunakan untuk menimbang as-sahifah, yakni lembaran catatan amalan. Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau dalam syarah beliau terhadap akidah al-wasitiyah, dan beliau menyebutkan juga sebagaimana disebutkan Syekh Zaid di sini, bahwa nanti yang akan ditimbang pada yaumul kiamah adalah pelaku amalan, amalan itu sendiri, demikian juga dengan catatan amalan. Maknanya bahwa ada di antara manusia yang akan ditimbang nanti adalah pelakunya, ada di antara mereka yang akan ditimbang nanti adalah perbuatannya, amalannya, dan ada di antara mereka yang akan ditimbang nanti adalah lembaran catatan amalannya. Dan beliau rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, dan dalil-dalil yang ada menunjukkan ya, bahwa penyebutan penimbangan terhadap amalan itu lebih banyak, menunjukkan bahwa ya, ini mengisyaratkan bahwa nanti yang lebih banyak ditimbang adalah apa itu? Amalannya. Ya. Jadi tidak menafikan adanya sebagian yang ditimbang adalah lembaran catatannya. Ya, sebagian dari mereka yang akan ditimbang adalah pelaku perbuatan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hadha huwal qaulur rajih, dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, bidalili qauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haqqi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ya, terkait dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yani beliau menjelaskan bahwa inilah pendapat yang unggul, bahwa nanti yang akan ditimbang adalah pelaku amalan, amalan dan lembaran amalan. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang akan ditimbang di antaranya adalah pelaku amalan terkait dengan Ibnu Mas'ud. Wa kana daqiqus saqaini, dan beliau seorang yang betisnya kecil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang yang betisnya kecil. Sebagian kitab siar menyebutkan bahwa beliau kalau dari sisi penampilan ya, ini seperti A'rabi. A'rabi, Arab gunung ya, pedalaman. Ya, bersamaan dengan itu ya, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya, dengan sebab bagaimana mulazamah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi bahwa barang siapa yang menginginkan untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya, yaitu dalam keadaan masih segar, maka hendaknya dia belajar tentang bagaimana bacaan Al-Qur'annya siapa? Ibnu Ummi Abd, yakni Abdullah ibni Mas'ud. Dan beliau termasuk di antara ulama dari kalangan para sahabat. Falamma ra'ahu ba'du nas ajabu min daqqati saqaihi. Ketika sebagian manusia melihat ketirnya betis Ibnu Mas'ud tersebut, ya, maka mereka merasa takjub, heran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallazi nafsi, ini yang sahih, nafsi, ya, salah cetak itu, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, jadi sini Nabi menetapkan sifat yad, sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Huma, yani isyarat kepada kedua betis Ibnu Mas'ud. Huma fil mizan athqalu min Uhudin. Wa keduanya, kedua betis Ibnu Mas'ud tersebut, di timbangan amalan nanti pada yaumul kiamah, itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Fahuwa dalilun ala annal wazna lil amili wal amali was sahifatihi. Nah, ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa, ya, timbangan tersebut untuk pelaku, untuk amalan, dan untuk lembaran catatan amalan. Ada pun terkait dalil tentang bahwa yang akan ditimbang adalah amalan, sebagaimana pada hadis kalimatan tadi. Karena yang disebutkan di situ, taqilatani fil mizan, bahwa dua kalimat tersebut berat di dalam timbangan. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa yang akan ditimbang adalah catatan catatan amalan, sebagaimana pada hadis bitaqah. Ya, haditsnya sudah kita pelajari pada pelajaran syarah akidah, syarah risalah Al-Qairawiniyah bersama Al-Ustaz Qomar. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa nanti pada yaumul kiamah akan ditetangkan seseorang yang dia memiliki catatan dosa sebanyak 99 gulungan, di mana masing-masing gulungan, ya, sejauh mata memandang. Dan tatkala orang ini dalam keadaan putus asa dengan keadaannya, maka ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu amal kebaikan, yakni bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata ketika ditimbang, satu kartu itu lebih berat dibandingkan 99 catatan dosanya. Tapi mungkin mali. Selanjutnya, kata Asy-Syarih rahimahullah, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ حَيْثُ عَدَّ فِي حَيَاةِ الْعَمَلِ رَصِيدًا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ وَبَذَلَتْ جُهْدَهُ مُقِيمًا لِلْفَرَائِدِ مُؤَدِّيًا لِلْوَاجِبَاتِ مُبْتَعِدًا عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوحَاتِ فهذا يكون ميزان حسناته ثقيلا. Maka siapa saja yang berat timbangan amalnya tatkala dia menyiapkan di kehidupan dunia ini, di kehidupan yakni kehidupan dunia, kehidupan untuk beramal sebagai rosidan, yakni sebagai tempat berbekal min salihil a'mal, dari amal-amal kebaikan. Wa badala juhdahu, dan dia mencurahkan segenap kesungguhannya, muqiman lil faraidi, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban, muadiyan lil wajibat, menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, mubtaidan anil muharramati wal makruhat, dan dia menjauh dari segala bentuk perkara yang diharamkan dan dibenci. Fahadha yakunu mizanu hasanatihi thakilan, maka orang yang demikian keadaannya, timbangan atau amal-amal kebaikannya akan berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang yang terbaik, ya, bersemangat di dalam mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjalankan amal-amal yang Allah perintahkan, demikian juga di dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, bahkan perkara-perkara yang makruh sekalipun. Kata beliau, bi khilafil kafir alladhi khaffa mizanuhu fa khasira nafsahu fa huwa fi jahannama khalida, fi jahannama khalidan fiha. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang kafir, yang ringan timbangan kebaikannya, dia telah merugikan dirinya, maka dia berada di dalam jahannam dan dia kekal di dalamnya. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin kama nas'aluhu ay thakkila mawazinana wa yub'iduna 'anil nar innahu huwal ghafurur rahim. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-jannah, dan apa saja dari ucapan maupun perbuatan yang akan bisa mendekatkan kita, ya, ke dalamnya, artinya bisa menjadi sebab yang dengan itu kita dimasukkan ke dalam jannah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia memberatkan timbangan amal-amal kebaikan kita dan menjauhkan kita dari neraka, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.